Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk berada di bulan-bulan yang begitu penting ini. Keberadaan kita di akhir bulan Syakban akan memasuki Ramadan, atau pada hari ini kita sudah memasukinya, merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan agar kita memanfaatkan momen-momen penting ini untuk terus melakukan kebaikan, untuk berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang menampilkan dirinya sebagai hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita singkat, oleh karena itu di momen-momen yang begitu penting ini, bagaimana kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendulang pahala, mendulang kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang berakibat bahwa hidup kita tentu akan jauh lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Kita sudah memasuki ayat 82 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'airal lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang seputar kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam ayat ke-82 ini bagaimana kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam mencoba untuk memberikan argumen-argumen yang kuat kepada ayahnya agar mereka mempercayainya. Kalau di dalam ayat 81 tampak bahwa argumen yang mereka tampilkan bahwa tentang Bunyamin yang memang melakukan pencurian itu karena kesaksian mereka sendiri dan karena mereka sendiri mengetahuinya. Ketika mereka menganggap bahwa ternyata Nabi Ya'qub masih juga belum percaya terhadap mereka, mereka kemudian memperkuat argumen mereka dengan mengatakan, kalau tidak percaya wahai ayahanda dengan kesaksian kami, tanyalah was'alil qaryata, tanya sendiri penduduk Mesir, dan juga wal'airal lati aqbalna fiha, dengan kafilah-kafilah yang baru datang dari kota Mesir. Artinya apa? Ini adalah bukti dari luar, ya, bahwa ketika orang tua mereka tidak percaya dengan keterangan anak-anaknya, maka informasi bisa didapatkan dari penduduk di Mesir dan juga kafilah-kafilah yang baru datang dari Mesir, menggambarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang terjadi, ya, pencurian yang apa kasus yang terjadi pada diri Bunyamin karena dituduh sudah melakukan pencurian itu sebenarnya merupakan satu hal yang begitu menggegerkan, menjadi isu yang sangat heboh, tidak ada satu orang pun yang tidak tahu, sama seperti kasus video mesum artis yang mirip Ariel dan juga Cutari ataupun Luna Maya. Tidak ada di Indonesia ini yang tidak tahu kasus Ariel dan video mesumnya. Sampai anak-anak yang paling kecil, kecuali yang mungkin belum tahu, ya, belum paham, itulah yang tidak mengerti. Tapi semuanya sudah tahu. Begitu sangat menghebohkan, dan ini mereka jadikan sebagai alasan bagaimana Nabi Ya'qub bisa mempercayai mereka dengan hal seperti ini. Para pendengar rahimakumullah, satu hal yang bisa kita pelajari dari keterangan ayat 82 ini, bahwa ternyata ada bukti-bukti yang membuat seseorang mampu mempercayainya. Keberadaan kita di momen-momen yang penting ini, apakah karena kita sekarang memasuki bulan Ramadan atau sudah memasuki bulan Ramadan, maka sebenarnya menjadi bukti kepada kita semua, di belahan manapun di dunia ini, ketika seorang muslim ada, maka mereka tetap melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, kita bisa menemukan di Mekah, di Malaysia, di Singapura, dimanapun, orang semuanya menyambut Ramadan dengan begitu sangat antusias dan melakukan puasa Ramadan. Ini menjadi bukti kepada kita semua bahwa puasa Ramadan itu merupakan satu hal yang diperintahkan, karena tidak ada seorang muslim pun yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, inilah yang seharusnya menjadi hal penting untuk kita pahami, bahwa bagaimana kita mengisi Ramadan kita ini dengan melakukan aktivitas yang terbaik, bukan malah melanggar kesucian bulan Ramadan, ya. Bukan hanya sekedar menyambut bulan Ramadan dengan cara beria-ria, puasa hanya beberapa hari di awal bulan Ramadan, kemudian setelah itu kita bisa menemukan suasana yang tidak lagi terasa seperti Ramadan karena di jalan-jalan sudah banyak orang merokok, ya. Ke kedai-kedai makan yang tetap membuka kedainya di siang hari walaupun dengan sedikit ditutup, ya, untuk menyatakan bahwa ini bulan Ramadan, yang masuk hanyalah orang-orang tertentu, walaupun sebenarnya yang masuk itu-itu juga orangnya, orang-orang yang memang sebenarnya tidak puasa begitu. Ya, keberadaan kita di bulan Ramadan ini seharusnya membuat kesadaran bagi semua pihak. Setiap orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya untuk mengawasi anaknya agar melaksanakan puasa. Setiap pribadi berusaha memaksakan dirinya untuk puasa karena memang ini merupakan satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sebuah permintaan atau seruan kepada para pemimpin untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk tetap menjaga kesucian dan kemurnian bulan Ramadan ini agar orang tidak ada lagi yang menampakkan dirinya sebagai orang-orang yang tidak melaksanakan puasa ketika dirinya adalah seorang muslim. Untuk membahas secara lebih mendalam bersama kita sudah ada Ustaz Jainal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 82 ini ditutup dengan wa inna lasyadiqun, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang jujur. Wahai ayahku, kalau enggak percaya tanyalah kepada kota Mesir atau tanyalah kepada orang Sam yang dulunya ikut dengan kami berada di kota Mesir. Artinya apa? Rasa jujur, rasa kejujuran itu terkadang dipertaruhkan apalagi pernah tergores. Jujur itu tetap kekal dan abadi walaupun mungkin pernah bersalah. Untuk itu di 82 ini saudara-saudara Yusuf berkata, kami ini mungkin dulu pernah tidak jujur tapi sekarang kami ini jujur. Menarik untuk kita kaji tentang jujur pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita sudah memiliki beberapa planning yang kita harapkan itu berjalan mulus, dan mudah-mudahan melalui madrasah Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang lebih jujur terhadap program yang telah kita rancang di bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan dan kita aplikasikan di bulan Ramadan sehingga menjadi terbiasa setelah Ramadan. Di antaranya jujur terhadap komitmen kita. Bisa kita di bulan Ramadan ini untuk tidak merokok sepanjang hari, siang hari. Mudah-mudahan kita memiliki tahun ini memiliki program, saya melalui madrasah Ramadan, Universitas Ramadan beriktikad tidak akan merokok setelah Syawal nanti. Ketika itu dikomitmenkan, mudah-mudahan, dan kita jujur pada diri kita, mudah-mudahan madrasah Ramadan, Universitas Ramadan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak merokok. Dan itu bukanlah suatu hal yang sulit karena di bulan Ramadan kita telah berhasil untuk menahan diri tidak merokok di siang hari. Itu yang pertama. Terkadang juga kita diminta untuk jujur pada diri kita, menjadikan bulan Ramadan ini jangan sampai besar pasak dari tiang. Suatu hal yang menyedihkan, setiap Ramadan, setiap itu juga pemerintah Indonesia mengalami inflasi. Masyarakat masih bersifat konsumeris. Seharusnya bulan menahan hawa nafsu ini adalah bulan penghematan. Tapi kenyataannya kita tidak jujur dengan diri kita di bulan Ramadan ini malah pengeluaran begitu besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka kita harus jujur pada diri kita bahwa bulan Ramadan ini pengeluaran dapat lebih ditekan karena ini adalah bulan penghematan. Kalaupun kita harus standar sama dengan bulan-bulan yang lalu, berarti penghematan untuk diri diketatkan tetapi sedekah untuk orang lain diperbanyak. Bukankah bulan Ramadan ini adalah bulan sedekah, bulan pahala dilipat gandakan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bulan Ramadan ini masih terkait dengan yang kedua. Yang ketiga adalah bukan bulan makan, tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan amal. Maka kita sangat sedih melihat ada Ramadan Fair yang isinya makan, makan, dan makan. bukan amal, amal dan amal. Sebenarnya yang kita harapkan bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak amal, karena ini adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka orientasinya bukan makan apa saya sahur nanti, bukan makan apa saya berbuka puasa nanti, tetapi apakah saya sudah dapat khatam Al-Quran di bulan Ramadan, berapa kali saya khatam di bulan Ramadan, dan surat apa yang harus keluarga kami hafal di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, dan bulan Ramadan itu mudah. Karena bulan Ramadan itu mudah, ditegaskan Allah yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddah. Ini adalah bulan yang mudah, jangan sampai kita temukan di bulan Ramadan ini khatib mempersulit, membid'ahkan satu dengan yang lain sehingga orang tidak mau sholat terawih. Yang benar 13 atau 21. Ini adalah bulan yang mudah, permudahlah masyarakat, permudahlah umat Islam untuk memilih. Memilih 11 silahkan, memilih 21 silahkan, memilih sholat terawih setelah bangun tidur silahkan, yang memilih sholat terawih setelah sholat isya silahkan, yang tidak sholat terawih pun ya kalau bisa jangan gitu kan, tetapi ini tetap saja hukumnya sunat. Tetapi jangan sholat terawih menjadi suatu kewajiban dan sholat subuh menjadi suatu hal yang dilanggar begitu saja. Sholat terawih sunat, sholat 5 waktu hukumnya wajib, dan puasa Ramadan hukumnya wajib. Jangan berpikir kalau sudah sholat terawih 1 bulan penuh di bulan Ramadan berarti boleh meninggalkan sholat 5 waktu di luar Ramadan. Itu adalah salah. Para pendengar rahimakumullah, masukan dari narasumber kita tadi memberikan satu kesimpulan kepada kita bahwa inilah saatnya kita untuk bergerak. Inilah saatnya kita mencoba untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan potensi yang kita miliki untuk memanfaatkan momen-momen yang sangat besar ini di bulan Ramadan kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah kita sanggup untuk melakukannya? Jawabannya adalah iya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mampu menjadi hambanya yang terbaik, untuk mampu beribadah, untuk mampu mengisi kehidupan dunia ini, untuk mampu menjadi tampil orang-orang yang terbaik di dalam kehidupannya. Dan itulah makna khalifah yang sebenarnya. Jadi mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Mari kita berusaha untuk tetap konsisten di dalam melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini dan juga di bulan-bulan lainnya. Ini semua tergantung kepada kita sendiri, karena sebagaimana keterangan penutup ayat ini, wa innala sadikun, tergantung sejauh mana kejujuran kita terhadap diri kita sendiri. Ketika kita yakin, maka kita pasti akan dapat melakukannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas pendengarannya. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.